السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. kita sampai hadis ke 7. Hadis ke-6 tentang sedikit tentang waris, wasiat tidak boleh lebih dari berapa mari? Tidak boleh lebih dari 1/3. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ayat yang membolehkan memberikan wasiat kepada ahli waris sudah dimansuh. Ada ayat surat Al-Baqarah setelah kutiba alaikumusiyam terus 187 atau 188. Itu perintah memberikan wasiat kepada ayah, ibu, istri, keluarga. Ayat tersebut sudah mansukh. Ya. Dimansukh oleh apa? Oleh An-Nisa ayat 11-12. Yang menyatakan bahwa istri dapat 1/8. Kalau enggak ada anak jadi 1/4. Suami dapat 1/2. Kalau ada anak jadi 1/4. Ayah ibu dapat 1/3. Kalau ada anak jadi 1/6 dan seterusnya sudah diatur. Ya. Kita lanjutkan hadis ke berapa tadi? 7. Hadis ke-7. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah nama apa bukan? Abu Hurairah nama apa bukan? Bukan. Tapi kunya. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Kalau Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah. Enggak terkenal. Nama Abu Bakar tidak terkenal. Terkenal kunyahnya. Begitu juga Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar tidak terkenal. Jauh lebih terkenal Abu Hurairah. Sebaliknya, kunyahnya Umar bin Khattab apa? Masih ingat? Abu Hafs. Tidak terkenal kunyahnya. Tapi namanya luar biasa, terkenal sekali. Itu. Seperti Aisyah. Aisyah kan punya kunyah juga. Ummu Abdillah. Padahal enggak punya anak bernama Abdullah. Mengambil dari anaknya Asma binti Abu Bakar. Berarti keponakannya. Mengambil dari keponakannya Ummu Abdillah. Ya. Berarti berkunyah itu tidak harus tidak harus terkenal. Ya Aisyah aja kunyahnya enggak terkenal. Umar bin Khattab kunyahnya tidak terkenal. Tidak seperti Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Salamah dan seterusnya. Ya. Maka kalau ibu berkunyah kok enggak terkenal kunyahnya, ya enggak apa-apa. Ya. Sudah dapat sunnahnya. Gitu ya. Dan enggak usah dipaksakan. Berkunyah aja. Ummu Ahmad atau Ummu Aisyah atau Ummu siapa sesuai dengan nama ibu yang tertua. Akhirnya terkenal bisa juga, akhirnya enggak terkenal bisa juga. Masih terkenal namanya. Ya enggak masalah. Ya. Enggak usah marah-marah, ya. Dipanggil namanya enggak usah marah-marah. Emang enggak akhirnya enggak pada ngambil nyebut kunyahnya, ya enggak masalah. Ya. Nah, ini Abu Hurairah. Namanya adalah Abdurrahman bin Sikhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat. Maksud tidak melihat adalah bukan berarti Allah enggak tahu, enggak kelihatan oleh Allah, tidak. Enggak ambil pusing istilah kita. Enggak memperhitungkan. Enggak menilai. Itu. Disebutkan di sini Allah tidak melihat. Tidak melihat apa? Ila ajsamikum, jisim kalian, jasad kalian, postur tubuh, besar, tinggi, kecil, rempeng, pendek, gempal, Allah enggak peduli. Itu maksudnya. Allah enggak memperhitungkan. Mau gagah, mau kecil, mau tinggi, mau pendek, enggak peduli Allah. Tidak dinilai. Itu maksudnya. Kalau kita kan dinilai, ya. Kita butuh satpam untuk jaga keamanan. Nah, tentu kita ngelihat badannya. Cari yang tinggi, besar, tegap, kan gitu. Allah tidak. Allah tidak melihat fisik, postur tubuh, gagah apa tidak. Ini yang pertama. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat rupa. Ganteng, jelek, cantik, tidak cantik, Allah tidak peduli, Allah tidak menilai. Kalau kita kan menilai gitu. Kita punya anak cantik, tentu lebih senang daripada tidak cantik. Gitu. Kalau Allah tidak. Terus apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanduru ila kulubikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati. Yang dilihat oleh Allah adalah hati. Siapa yang bisa melihat? Allah. Adakah selain Allah yang bisa melihat hati? Tidak mungkin, mustahil. Tidak ada seorang manusia, hatta nabi, hatta rasul, yang bisa melihat hati manusia. Hanya Allah yang bisa. Ya. Kapan Allah lakukan ini? Nah, ini menarik nih. Kapan Allah melakukan penglihatan ini? Allah melihat hati manusia. Saat mereka sudah jadi manusia, apa sebelumnya? Jawabnya, sebelum. Sebelum. Jadi sebelum manusia itu ada, sebelum diciptakan di muka bumi, Allah sudah melihat hati seluruh manusia. Kan Allah Maha Tahu, Allah Maha Bisa, Allah Maha Merencanakan, Allah Berencana. Adakah kejadian di muka bumi ini yang keluar dari rencana Allah? Adakah? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, ketika manusia belum ada di muka bumi, Allah melihat hati mereka. Maka dilihat oleh Allah hati yang terbaik. Kan di antara manusia, Allah telah rencanakan. Ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang jadi ulama, ada yang jadi penjahat, ada yang jadi pelacur, ada yang jadi koruptor, ada yang... Ini semua rencana Allah bukan? Iya. Tidak ada yang belum direncanakan oleh Allah. Bahkan iblis tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah perintahkan itu. Ketidakmauan iblis bagian dari rencana Allah apa bukan? Iya, itu rencana Allah. Ya. Kekufuran Fir'aun, kekufuran Abu Jahal, Abu Lahab, apakah itu rencana Allah? Jawabnya, iya. Tidak ada kejadian di jagat raya alam semesta yang keluar dari rencana Allah. Nah, Allah rencanakan. Nanti ada seorang manusia yang bernama Ibrahim. Punya anak bernama Ismail. Ya. Nanti ada orang yang bernama Imran. Kemudian dia punya anak bernama Musa. Kemudian istrinya Anun. Semuanya rencana Allah. Allah tahu apa yang akan terjadi di muka bumi ini tahun 1835 misalnya. Apa yang akan terjadi di tanggal ke-11 di jam 8 lewat 47 menit. Allah tahu persis. Bukan di satu titik, tapi di seluruh titik di muka bumi ini. Itulah Tuhan kita, Allah Rabbul Alamin. Nah, maka Allah melihat hati seluruh manusia itu. Dan Allah dapati ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang buruk sekali. Hati. Yang dari hati itu bisa diketahui si fulan baik apa buruk. Si A baik apa buruk. Si B baik apa buruk. Si C baik apa buruk. Itu dilihat dari apa? Dari hati. Kan dalilnya jelas. Ala fil jasadil mutqah. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia ada segumpal darah. Ketika dia itu baik, maka yang lain ikut baik. Ketika dia buruk, maka yang lain ikut buruk. Karena hatinya baik, maka dia beriman, bertauhid, sholat, puasa, zakat, jauh dari zina, khamr, judi, dan seterusnya. Karena hatinya buruk, maka dia kufur, munafik, berzina, minum khamr, berjudi, dan seterusnya. Itu karena hatinya buruk. Siapa yang tahu? Allah. Kita enggak tahu. Maka jangan pernah berhayal, saya mau perbaiki hati saya. Kenapa? Karena kalau hati saya baik, yang lain ikut baik. Bisa dilakukan? Apa hayal ini? Hayal. Ibu bisa memperbaiki hati ibu? Gimana cara? Tunjukkan kepada saya cara memperbaiki hati. Tunjukkan kepada semua orang cara ibu memperbaiki hati ibu. Ngeraba saja enggak bisa? gimana memperbaiki? Itu hanya Allah yang bisa, kita enggak bisa. Yang bisa kita perbaiki apa? Mata, jari, tangan, kaki, lisan. Bisa enggak? Bisa. Cara memperbaiki mata gimana? Mudah. Jangan melihat hal yang haram. Cara memperbaiki tangan gimana? Mudah. Jangan mengambil hal yang haram. Cara memperbaiki kaki? Mudah. Jangan melangkahkan ke tempat yang haram, yang maksiat. Mudah kan? Kalau hati gimana caranya? Membersihkan hati gimana caranya? Menjaga hati gimana caranya? Gak bisa. Gimana cara menjaga hati? Hayyal ini, perintah menjaga hati, jagalah hati, gimana caranya? Menjaga mata bisa, tangan bisa, kaki bisa, hati gimana caranya? Gak bisa. Karena hati itu di tangan kita, apa di tangan Allah? Di tangan Allah. Hati itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kalau di tangan kita, iya. Kita bisa perbaiki. Ini di tangan Allah. Tepatnya di antara dua jari Allah. Hati kita semua berada di antara dua jari Allah. Oleh Allah diapakan? Dibolak-balikkan. Hati kita ini dibolak-balikkan. Maka ketika Allah membalikkan ke arah yang baik, tiba-tiba kita ingin sholat, tiba-tiba kita ingin sedekah, tiba-tiba kita ingin berangkat umroh. Ketika Allah balikkan ke arah yang buruk, tiba-tiba kita ingin maksiat, tiba-tiba kita muncul dendam kita, dan seterusnya, ada di tangan Allah. Yang bisa justru melawan hati. Gitu. Ketika hati tergoda untuk melakukan maksiat, lawan. Lawan pakai apa? Pakai tangan kita, pakai mulut kita, pakai mata kita, pakai kaki kita. Anak muda, hatinya terdorong-dorong untuk menuju ke satu tempat, tempat maksiat yang biasa dia datangi. Bisakah dilawan? Bisa. Gimana caranya? Jangan langkahkan kaki ke sana. Bisa enggak? Pasti bisa. Bisa. Sangat bisa. Ya, jangan melangkahkan kaki ke tempat maksiat. Bisa. Gitu ya. Tapi jangan benci si fulan, cintailah si fulan saja. Gimana caranya? Itu ada di hati kita. Ya. Untuk mencintai saja enggak bisa. Sulit. Gimana caranya? Kita mencintai enggak bisa. Ya, tidak bisa dipaksa. Nah, ini hanya Allah yang bisa melihat hati manusia itu. Maka setelah Allah lihat seluruh hati manusia, Allah dapati hati yang terbaik adalah hati manusia yang jumlahnya 124.000. Siapa mereka? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, terus sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, jumlahnya 124.000 nabi. 313 di antara mereka menjadi rasul, 25 dikisahkan dalam Al-Qur'an, 5 yang ulul azmi, 2 yang khalilullah, khalilur rahman. Ini hati manusia-manusia yang terbaik. Setelah para nabi, para rasul, Allah melihat yang lain yang di luar 124.000. Siapa? Semuanya, termasuk kita semua. Ya Abu Bakar, ya Umar, ya Abu Jahal, ya Abu Lahab. Selain 124.000. Allah dapati yang terbaik hatinya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, para sahabat. Sementara para nabi, para rasul yang hatinya paling baik, itu ada satu yang paling baik, yang terbaik. Siapa? tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kumpulkan apa? Hidupnya seorang nabi yang memiliki hati terbaik dengan hidupnya seorang orang-orang yang bukan nabi yang memiliki hati terbaik. Maka bertemulah Rasul dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair itu bertemu di muka bumi ini. Kebetulan? Kebetulan? Tidak. Sengaja. Ya. Maka ibu jangan berhayal. Kebetulan saja saya lahir sekarang. Coba kalau saya lahir di zaman Nabi, jadilah sahabat, sahabiyah, betul? Salah. Salah besar. Itu bukan kebetulan. Itu rencana Allah yang pasti terjadi. Ya. Nah, kembali kepada hati tadi. Dari hati yang baik akan muncul tangan yang baik, kaki yang baik, mata yang baik, dan seterusnya. Betul? Betul sekali. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak betul apa tadi? Yang salah apa tadi? Mengawali kebaikan dari hati. Itu yang salah. Kenapa salah? Karena gak bisa. Gak mungkin kita mengawali kebaikan tangan kita, kaki kita, mata kita, diawali dari hati kita. Hayal ini dan tidak bisa dilakukan. Gimana caranya? Gimana caranya? Yang ada terbalik. Kalau Allah betul, Allah bisa. Sebelum lahir ke dunia, Allah tahu kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab itu kayak apa. Allah tahu dengan cara melihat apanya Abu Jahal, Abu Lahab. Hah? Hatinya. Dengan melihat hatinya Abu Jahal, Abu Lahab, Allah tahu dia akan kafir, dia akan maksiat. Allah bisa melihat dari hatinya. Begitu pula hatinya para nabi, para rasul, Allah tahu. Siapa? Allah, bukan kita. Kita enggak mungkin tahu dan enggak mungkin bisa mengawali sesuatu dengan hati. Jangan mengawali sesuatu dengan hati, enggak bisa. Dengan apa? Dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, dengan lisan. Ya? Ah, itu bisa. Karena sekali lagi, hati kita bukan kita yang menguasai. Tapi Allah Rabbul Alamin, kalau tangan, kaki, mata kan bisa. Kita mau melek apa merem, terserah kita. Kita mau mukul apa tidak, terserah kita. Kita mau berjalan apa tidak, terserah kita. Kalau hati, ya. Sebulan ini, saya akan jaga hati saya. Saya enggak akan sedih sebulan ini. 2 bulan ke depan bolehlah sedih. Sebulan ini saya enggak mau sedih. Ya. Tiba-tiba 3 hari kemudian anaknya satu-satunya kecelakaan. Mati. Bisa enggak sedih? Tentu enggak bisa. Ya kan? Dari mana coba? Dari luar dulu kan? Kecelakaan kan di luar hati. Lalu hati ikut. Gitu. Maka seneng, sedih, bahagia, cinta, benci, enggak sanggup kita. Enggak bisa kita usahakan. Gitu. Tapi dari luar. Ibu pernah ketemu orang, baru pertama kali ketemu, tiba-tiba langsung benci. Enggak kan? Kenapa ibu benci kepada si Fulan? Karena tahu kelakuan si Fulan. Asal ngomong bohong mulu. Asal ngomong nyakitin. Ya? Asal parkir sembarangan di depan rumah orang, itu bertahun-tahun akhirnya timbul rasa benci. Kan gitu. Enggak mungkin kita ketemu orang tiba-tiba langsung benci. Enggak mungkin. Itu. Karena apa? Ya itu tadi, hati itu dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, batin mempengaruhi zohir, apa zohir mempengaruhi batin? Jawabnya, zohir mempengaruhi batin. Bukan batin mempengaruhi zohir, ini kaum batiniyah namanya. Menurut kaum batiniyah, batin menguasai, mempengaruhi zohir. Salah. Menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zohir mempengaruhi batin. Oleh karena itu Nabi bilang, kalau kalian ingin saling mencintai, kalau kalian ingin saling menyayangi, apa itu? Saling mencintai, saling menyayangi ada di mana? Ada di hati, kan? Nah, caranya lihat zohirnya. Pakai cara zohir apa? Saling bersalaman ketika ketemu, saling memberi hadiah, saling menyapa, kan begitu? Dengan demikian nanti batin akan terpengaruh oleh zohir. Akhirnya saling mencintai. Dan itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah. Agar apa? Agar kalian saling mencintai. Gitu kan? Nabi tidak terbalik ngomongnya. Hendaklah kalian saling mencintai. Agar kalian saling memberi hadiah. Nah, itu kebalik namanya. Gitu ya. Kemudian, saling mencintai, saling bersatu, tidak saling berselisih dalam hati. Apa lurus dan rapat soft dulu? Jawabnya, lurus dan rapat dulu soft. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sawwa tadilu wa tarassul saddul khalaq. Luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian. Jangan sampai ada celah. Kalau ada celah, tidak lurus, tidak rapat, maka Allah akan cerai-beraikan persatuan kalian. Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Lihat. Diawali dari lurus dan rapat ketika saf. Ini zohir apa batin? Tentu zohir. Akan mempengaruhi batin. Saling mencintai, saling bersatu, tidak bercerai-berai. Nabi tidak mengatakan hendaklah kalian saling bersatu, hendaklah kalian saling mencintai. Agar apa? Agar lurus dan rapat dalam shaf salat. Nah, itu terbalik. Nabi tidak terbalik ngomongnya. Berarti zohir mempengaruhi batin, bukan batin mempengaruhi zahir. Kalau Allah, karena Allah Maha Tahu, sudah tahu dari Abu Jahal bayi, Allah sudah tahu bahwa Abu Jahal itu akan begini, akan begini, akan begini, dengan cukup melihat hatinya Abu Jahal. Paham ya? Nah, ini jangan sampai salah faham lalu kita berkutat di hati. Membersihkan hati, menjaga hati, padahal nggak ada yang tahu gimana caranya. Karena dosa-dosa yang terpendam di hati belum kita keluarkan, belum kita ucapkan, terpendam di hati dan hanya terpendam. Dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Tidak, tidak, ya. Kalau tidak salah pernah kita bahas dulu tentang mansuhnya, terhapusnya ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayat ini menyatakan jika kalian tampakkan keburukan yang ada di hati kalian atau kalian sembunyikan, sama yuhasibkum bihillah, Allah akan membikin perhitungan. Jadi menurut ayat ini, mau kita tampakkan, mau kita sembunyikan kebencian kita kepada si fulan, keburukan yang ada di hati, kita sembunyikan atau kita tampakkan, sama. Allah catat sebagai dosa. Oleh karena itu, hari pertama turunnya ayat ini, para sahabat merasa berat. Karena sahabat faham, dengan ayat ini, kesalahan apapun yang ada di hati akan ditulis oleh Allah sebagai dosa. Tentu berat sekali. Apa ada di antara kita manusia yang tidak menyimpan keburukan di hati? Enggak ada. Enggak ada. Bukan manusia. Malaikat. Malaikat ya. Ya. Di depan malaikat ada wanita cantik luar biasa dengan nenek-nenek tua. Perasaan malaikat sama apa beda? Ah, sama. Sama. Antum, di depan antum ada wanita cantik luar biasa, pakaian minim, dengan nenek-nenek tua. Perasaan antum biasa? Bukan laki-laki. Bukan laki-laki kalau biasa. Tentu beda. Ada sesuatu di hati kita, gak ada yang tahu. Tangan biasa, kaki biasa, mata biasa. Ada sesuatu di hati. Gak mungkin. Tidak mungkin. Membayangkan yang lebih dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan dosa. Ya? Ah, maka ketika turun ayat tadi, mau engkau sembunyikan atau tampakkan, sama. Allah tulis sebagai dosa. Ini berat sekali para sahabat menerima ayat ini. Sementara ini firman Allah, harus ditaati, sami'na wa ata'na. Maka mereka datang. Entah berapa orang mereka datang di hadapan Nabi sambil berlutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kullifna minal amal. Ya Rasul, kami telah dibebani amal-amal yang insya Allah kami sanggup. Untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, insya Allah kami sanggup. Untuk tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, insya Allah kami sanggup. Tapi ini ada taklif, ada beban yang kami tidak sanggup. Bagaimana? Hati kami disuruh bersih terus. Tidak boleh ada sesuatu ketika melihat wanita yang sangat cantik misalnya. Ketika ada orang yang sangat jahat misalnya. Hati kita tidak boleh ada kekotoran. Kata Nabi, ucapkan oleh kalian, sami'na wa ata'na. Ini Allah, ini firman Allah. Gitu. Ucapkan oleh kalian, sami'na wa ata'na. Jangan seperti ahlul kitab. Jangan seperti Yahudi, Bani Israel. Asal ada ayat, berat dikit, mereka mengucapkan, sami'na wa asayna. Sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami enggak mau taati. Jangan. Ucapkan oleh kalian, sami'na wa ata'na. Lalu para sahabat, karena ini perintah Nabi ya, para sahabat mau enggak mau. Kan semangat sahabat itu semangat taat. Bukan semangat mengkritisi Allah dan Rasulnya. Beda dengan Yahudi, Bani Israel. Semangatnya itu semangat mengkritisi, bukan semangat taat. Maka walaupun berat seperti apa, para sahabat mengucapkan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ucapan para sahabat, di dalamnya ada Abu Bakar, ini diabadikan oleh Allah dalam rangka menghapus ayat tadi. Ayat tadi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu, dihapus hukumnya oleh Allah. Artinya tidak berlaku lagi. Apanya? Hukumnya. Bacaannya masih, tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Dihapus oleh apa? Dihapus oleh ayat berikutnya yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupan dia. Di luar kesanggupan manusia untuk menjaga hatinya selalu bersih, enggak ada noda, enggak ada dosa, enggak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu. Contoh mudah. Bertahun-tahun ada teman ibu hampir tiap hari ke rumah ibu. Ya. Ngapain? Ya makan, ya minum, dan seterusnya. Karena dia pengangguran. Gitu ya. Ibu dengan senang hati nolong orang, ya. Banyak ditolong. Tiba-tiba dia dapat warisan. Tiba-tiba dia dapat warisan. 1 miliar misalnya, ya. Dia cerita sendiri dapat warisan 1 miliar. Dapat apalah, ya. Dia cerita sendiri. Bertahun-tahun dia datang ke rumah ibu, ya lapar, ya. Haus, numpang makan, numpang mandi, numpang tidur misalnya. Nah, hari itu ibu tahu, dikasih tahu oleh dia dapat warisan 1 miliar. Datang lagi ke situ. Datang lagi ke rumah ibu, ya, seperti biasalah. Apa? Numpang makan, numpang mandi. Enggak bawa apa-apa. Ya. Enggak nenteng makanan, enggak apa-apa. Dia cerita, ya. Wah, alhamdulillah saya dapat warisan 1 miliar. Enggak nenteng makanan, enggak apa. Masih kayak gitu, ya. Kira-kira mulut ibu bisa diem, ya. Hati ibu bisa diem enggak? Ya. Bisa diem enggak hati ibu? Mulut bisa diem, hati enggak mungkin bisa diem. Pasti, ya kan? Ya. Ini bocah apaan ini, ya kan? Ini pastilah entah ngomongnya apa, pasti enggak bisa diem hatinya. Nah, itu dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Tidak. Tidak. Ini barusan kita bahas. Tidak. Selagi disembunyikan di hati, tidak, enggak mungkin. Kalau mulut ibu bicara, baru dosa. Ya. Ngomong-ngomong, duit 1 miliar kemana? Maksudnya nggak bawa tentengan acan-acan? Ah, itu. Ya, kan jadi minta-minta, ya kan? Nggak boleh. Apa nggak ingat kamu bertahun-tahun numpang makan di sini? Maksudnya dapat 1 miliar nggak bawa apa-apa? Ah, ini udah dosa. Ketika keluar di mulut. Gitu. Selagi dipelihara di hati, selagi disembunyikan di hati, belum dosa. Belum dosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya, di luar kesanggupan manusia. Untuk hatinya tidak bicara tadi, pasti enggak sanggup. Tetapi ketika disembunyikan di hati, tidak berdosa. Ah, ini yang saya maksud. Ya, enggak mungkin kita bisa menjaga hati. Yang kita bisa jaga adalah mata, tangan, kaki. Kalau hati gimana caranya? Gitu ya. Jangan deket-deket dia dah. Nanti ngotorin hati. Ini kalimat yang hak ini. Kenapa hati kotor? Kenapa? Karena deket-deket sama dia. Gitu. Dianya itu ahli maksiat, dianya suka ngomongin orang, semua aib tetangga dia keluarkan dari mulutnya. Kan jadi ngotorin hati kita. Dari mana? Dari kita dengar omongan dia. Ya. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Kita bersoal jawab. Tapi sebelumnya ada 3 fawaid, ya. Saya bacakan dulu. Sawabul a'mali yakunu bima in aqada 'alaihil qalb 'alaihil qalbu min ikhlasin wa husni niyyatin. Pahala dari amal, pahala dari sebuah amal itu karena hati. Ya. Karena hati. Maksudnya dia ikhlas atau tidak, karena Allah atau tidak, itu di mana? Ah, tentu di hati. Tentu di hati. Adapun sholatnya, zakatnya, puasanya, nolong orangnya, tentu di luar hati. Gitu. Ikhlasnya karena Allah itu di hati. Maka tidak mungkin orang bisa berbuat ikhlas. Kalau apa? Kalau tidak beriman. Nah ini yang saya maksud. Adakah orang Kristen yang ikhlas? Enggak mungkin. Mungkinkah ada seorang Yahudi ikhlas? Enggak mungkin. Orang Buddha, Hindu, Konghucu ikhlas? Enggak mungkin. Karena ikhlas adalah beramal dengan mengharapkan wajah Allah, mendapatkan ridha Allah, tujuannya adalah Allah, itu ikhlas. Allah itu siapa? Orang Buddha enggak tahu, orang Hindu enggak tahu, gimana bisa ikhlas? Ya, maka saya ulangi, tidak mungkin orang bisa ikhlas kalau dia tidak beriman. Gitu ya. Kalau dia non-muslim, gampangnya begitu. Rela, bisa. Tanpa pamrih, bisa. Ikhlas, tidak mungkin. Nah, ini ikhlas sudah masuk dalam kaidah bahasa Indonesia. Ikhlas, Pak. Ikhlas. Nah, padahal non-muslim, enggak mungkin. Yang bisa ikhlas hanya muslim. Muslim pun yang tidak syirik. Ketika dia muslim tapi syirik juga, tidak mungkin dia ikhlas. Kemudian yang kedua, al-i'tina'u bi-islahil qalbi, perhatian dalam memperbaiki hati. Ini jangan salah paham. Bukan memperbaiki hati seperti cara tadi, tapi dengan ikhlas tadi. Kalau ikhlas kan bisa kita usahakan. Ya kan? Enggak ada yang lihat, enggak ada yang dengar, ibu keluarkan uang dari simpanan ibu, 50 juta, 10 juta, berikan, masukkan ke kotak amal masjid di sana, atau transfer ke rekening panitia masjid. Nah, kan bisa diusahakan. Iya kan? Ah, itu insya Allah berusaha untuk ikhlas. Tidak ada yang tahu. Suami tidak tahu, anak-anak tidak tahu, orang-orang dekat enggak ada yang tahu. Ini kan bisa diusahakan. Kalau hati bersih tadi, sulit untuk diusahakan. Harus dari apa? Tangan, kaki, mata dan seterusnya. Ini muqaddamun. Yang keikhlasan tadi, memperbaiki hati dengan cara ikhlas, ini muqaddamun. Apa? Harus didahulukan daripada ala islahil jawarih. Daripada memperbaiki jawarih, sholatnya, puasanya, zakatnya, wudunya, sodakohnya. Tapi hatinya rusak, tidak ikhlas. Bukan karena Allah, sia-sia. Sia-sia. Hatinya buruk. Hatinya pamer, riya. Masih ingat ada tiga orang. Satu, mengajarkan ilmu. Dia berilmu dan mengajarkan ilmunya. Luar biasa, ilmu yang A. Yang kedua, habis hartanya untuk jihad. Habis hartanya untuk bangun masjid, bangun pesantren. Yang ketiga, mati fi sabilillah. Mati di medan jihad, membela agama Allah, melawan orang-orang kufar. Tiga orang. Akhirnya tiga-tiganya masuk neraka. Masuk neraka. Kenapa? Karena yang dia perbaiki anggota badan. Keikhlasan hati tidak ada dalam dirinya. Dia mengajarkan ilmu bukan karena Allah. Dia jihad fisabilillah bukan karena Allah. Dia mendermakan hartanya bukan karena Allah. Maka Allah enggak mau terima. Nah, syarat diterimanya ibadah ada satu apa ada dua? Ada dua. Kalau cuma satu enggak masalah. Yaitu benar. Yang penting sholatnya benar, yang penting puasanya benar, manasik hajinya, tawafnya, sa'inya benar. Yang penting itu pasti diterima, betul? Salah. Harus ada satu lagi. Apa satu lagi? Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Makanya syahadat kita satu apa dua? Syahadat kita satu apa dua? Dua. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa la ilaha illallah? Seluruh amalan kita harus karena Allah saja. Muhammadar Rasulullah, seluruh amalan kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun ikhlas tapi tidak mencontoh Rasulullah, tertolak. Allah tidak mau terima. Syarat diterimanya amal ada dua. Fa idza shalah shaluhal qalbu shaluhal jasadu kullu. Ini dia. Apabila hati itu baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Tapi sekali lagi, yang mengetahui hati itu baik hanya Allah. Kita tidak ada yang tahu. Maka menghukumi manusia itu mengikuti zahir apa batin? Mengikuti zahir. Walaupun secara batin Nabi tahu si fulan ini bohong, Nabi tahu persis. Jangankan Nabi lah, Abu Bakar, Umar, Utsman tahu dia ini bohong. Abdullah bin Ubay bin Salum, semua orang tahu betapa munafiknya dia, dia dan teman-temannya. Sepulang Nabi dari perang Tabuk, bersumpah dia, Abdullah bin Ubay bin Salul dan lain-lain, ya Rasul, kami tidak ikut, saya tidak ikut perang demi Allah karena saya sakit. Kata Nabi, ya, semoga Allah mengampuni engkau. Ya Rasul, demi Allah, saya tidak ikut berperang karena saya tidak punya perbekalan, saya tidak punya kendaraan. Nabi menjawab, ya, semoga Allah mengampuni. Semua orang tahu ini bohong. Tapi Nabi menghukumi secara zahir, tidak secara batin. Ya. Terus, asal berani sumpah, Nabi katakan, iya, semoga Allah ampuni. Iya, semoga Allah ampuni. Sampai datang 3 orang. Sahabat mulia. Salah satunya, Ka'ab bin Malik. Ada 3, Ka'ab, Muroroh, Bilal. 3 orang ini mengatakan, ya Rasul, saya tidak ikut berperang. Kenapa? Saya tidak memiliki alasan, ya Rasul. Kamu sehat? Sehat. Punya kendaraan? Punya. Punya perbekalan? Punya. Jujur dia. Jujur. Kalau yang tadi bohong semua, orang tahu. Tapi karena Nabi menghukumi secara zahir, Ka'ab bin Malik dan 2 temannya tadi jujur. Insya Allah nanti kita sampai hadisnya ya. Panjang hadisnya. Ka'ab, Muroroh, Hilal, jujur. Sejujur-jujurnya. Punya kendaraan ada, perbekalan ada, badan sehat. Ada alasan engkau tidak ikut? Enggak ada ya Rasul. Intinya dia mengakui, kami tergoda oleh setan. Kami tergoda oleh syahwat kami. Ngaku. Apa kata Nabi? Tunggu hukuman. Dihukum oleh Nabi. Yang tadi, yang pada bohong, munafik, enggak dihukum. Berani sumpah. Kalau Ka'ab bin Malik berani sumpah, dibiarkan oleh Nabi. Tapi Ka'ab bin Malik tidak berani sumpah. Tidak berani membawa nama Allah demi Allah untuk hal yang dusta. Karena Ka'ab bin Malik takut kepada Allah. Beda dengan munafik-munafik itu. Ya. Ah, sampai pada hukuman yang luar biasa berat. Apa? Tidak boleh berbicara. Kaum muslimin, jangan berbicara, jangan menyapa dia, 3 orang ini. Jangan memberikan salam, salamnya jangan dijawab. Diboikot, dikucilkan, dihajar. Sampai waktu yang belum ditentukan. Mungkin bisa berbulan-bulan, mungkin bisa bertahun-tahun. Ya, kayak apa rasanya? Tinggal di Madinah, tidak boleh berbicara dengan siapapun. Ketemu orang ngasih salam nggak dijawab, nyapa nggak dijawab, kayak apa rasanya? Ya. Sampai satu ketika Ka'ab bin Malik itu sholat. Ketika Ka'ab bin Malik sholat sunat ya di masjid, mungkin tahiyatul masjid atau apa. Nabi ada di situ. Nabi melihat ke arah Ka'ab bin Malik. Ya. Ka'ab bin Malik sadar, mungkin sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya, bukan di belakang. Nabi melihat ke arah Ka'ab bin Malik. Ka'ab sedang sholat, sadar ya. Bisa melihat lewat ujung mata bahwa Nabi melihat. Ka'ab bin Malik senang sekali. Dikiranya Nabi sudah memaafkan. Langsung Ka'ab bin Malik itu nengok. Lagi sholat itu nengok ke arah Nabi. Biar beradu mata gitu ya. Berharap sekali. Nabi langsung melengos. Ya. Nabi langsung melengos, memalingkan mukanya. Sakit penuh, ya, sedih sekali. Sampai pada keputusan pisah dari istri. Ya. Untuk sementara jangan sama istri. Kemarin-kemarin masih lumayan ya, pulang ke rumah bisa ngobrol sama istrinya. Ini istrinya suruh misah. Bukan cerai, bukan. Ini bagian dari hajar, bagian dari hukuman. Ya. Ah, dan seterusnya. Akhirnya Ka'ab bin Malik, Muroroh dan Hilal senang sekali. Apa? Namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sampai sekarang dibaca oleh jutaan kaum muslimin. Peristiwanya ya, bukan namanya, peristiwa tentang tiga orang. Karena apa? Karena jujur. Nah, ini contoh bahwa Nabi menghukumi tidak berdasarkan batin, tapi berdasarkan zahir. Saksi, bukti, sumpah, begitu. Padahal kalau mau kan bisa. Beliau Nabi, beliau Rasul. Iya kan? Nunggu keterangan dari Allah lewat Jibril. Yang benar siapa nih? Yang salah siapa? Kan bisa. Tidak. Ketika beliau menghakimi. Karena ketika beliau menghakimi kan akan ditiru oleh hakim-hakim hari ini. Coba kalau Nabi memutuskan perkara berdasarkan wahyu. Kasihan hakim-hakim hari ini. Kan wahyu sudah putus. Maka Nabi memutuskan sesuatu tidak berdasarkan wahyu. Memutuskan perkara ya. Bukan memutuskan mana yang halal, mana yang haram. Kalau itu wahyu. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang syirik, mana yang tauhid. Itu semua wahyu. Ini si A sama si B ini berperkara. Yang benar si A apa si B? Pakai wahyu apa tidak? Tidak. Tidak pakai wahyu. Tapi pakai saksi, bukti, sumpah. Ya. Satu lagi, al-insanu mas'ulun wa muhasabun 'ala niyyatihi wa 'amalihi. Seseorang itu akan ditanya, akan dihisab berdasarkan niat dan amal. Lihat. Kalau niat itu sudah keluar dari hati. Kalau niat itu sudah keluar dari hati. Artinya begini, bukan terbersit. Beda ya. Antara ham dengan azam waktu itu pernah kita bahas. Selagi ham tersembunyi di hati, belum berdosa. Tiba-tiba terbetik, tiba-tiba terhayal oleh kita bahwa si fulan ini kalau dibunuh bagus. Karena dia yang menjadi pokok permasalahan. Kalau dia dibunuh, selesai. Ada pikiran seperti itu. Habis itu hilang lagi. Dosa kah? Belum. Belum berdosa. Ya. Yang berdosa apa? Yang berdosa ketika pikiran si fulan ini Kalau dibunuh, selesai masalah. Maka dia cari pistol. Dia siapkan pistol. Dia siapkan golok. Ketika dia menyiapkan pistol golok, sudah berdosa belum? Sudah berdosa belum? Sudah. Karena sudah melakukan. Sudah bukan di hati lagi. Kalau masih terbersit di hati, maka belum berdosa. Paham Bu ya? Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Mana yang lebih utama, memaksakan kewajiban atau mengambil rukhsah? Apa yang dimaksud memaksakan? Kalau takalluf tidak boleh. Seperti hujan-hujan, dibela-belain, basah kuyup, ke masjid, ini tidak benar. Lebih baik sholat di rumah. Ya. Yeah. Tidak punya uang untuk berkorban, lalu minjem-minjem, jual ini, jual itu. Ini memaksakan diri. Atau ngutang. Jangan ya. Allah tidak suka kita memaksakan diri. Adakah syariatnya melakukan 3 hari, 7 hari setelah kematian mayat? Tidak ada. Ini bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'i, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, A'immatul Arba'ah sepakat bahwa selamatan kematian adalah bid'ah mungkara. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua yang sesat terancam neraka. Ain itu benar adanya. Andai kata ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain akan mendahulinya. Apabila kalian diminta mandi, mengobati orang yang kalian timpakan penyakit ain, maka mandilah. Ya, sahih. Sahih, ain itu ada. Tapi jelas tidak akan mendahului takdir. Bagian dari takdir. Bagaimana cara mengobatinya? Yang punya ain disuruh mandi atau berwudu. Sisa air mandi atau wudu itu diminumkan atau diguyurkan kepada yang sakit, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Dan itu ada ya, terutama di negeri Arab banyak yang memiliki haid. Maka Nabi Ya'qub menyuruh anak-anak mereka yang jumlahnya 11 itu, yang ganteng-ganteng luar biasa, tampan, untuk tidak masuk Mesir berbarengan. Karena kalau tak masuk Mesir berbarengan, 11 orang dengan wajah yang luar biasa tampan ini bisa menimbulkan perhatian. Yang punya ain akan melihat dengan takjub dan bisa sakit. Maka Nabi Ya'qub menyuruh mereka untuk tidak masuk dari satu pintu. Itu ada di surat Yusuf ya. Mengapa Allah menciptakan manusia jahat seperti Abu Jahal? Ini tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Enggak sekalian kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan neraka? Kenapa Allah menciptakan setan? Kenapa Allah menciptakan pelacuran, perzinahan, perjudian? Kenapa Allah tidak menciptakan manusia di surga bahagia semua, beribadah semua, enggak ada iblis, enggak ada setan, enggak ada neraka? Yang jadi Tuhan siapa? Kita apa Allah? Kan mau jadi Tuhan. Terserah dia. Terserah dia. Kalau Allah tidak ciptakan surga, Allah hanya ciptakan neraka. Seluruh manusia Allah masukkan ke neraka. Berhak enggak Allah? Berhak enggak? Berhak. Zalim enggak Allah? Enggak. Gimana zalim orang menyiksa punya sendiri? Ya. Manusia lahir, manusia tanpa dilahirkan, Allah ciptakan dari tanah, udah jadi Allah masukin ke neraka, cemplung. Bikin lagi, masukin ke neraka, cemplung. Bikin lagi, cemplung, ke neraka semua. Salahkah Allah? Dolimkah Allah? Dolim dari mana? Salah dari mana? Orang bikin-bikin sendiri, siksa sendiri. Dolim dari mana? Ya? Bodoh sekali kalau bilang Allah dolim kayak begitu. Orang punya sendiri. Saya bikin apa? Mainan, ya? Mainan itu saya injek-injek, saya bakar. Dolimkah saya? Dolim dari mana? Orang mainan-mainan saya yang bikin sendiri. Itu pun kan mainannya, kardusnya, aluminiumnya, saya ambil dari yang lain, bukan saya menciptakan. Saya cuma merangkai. Itu pun enggak disalahkan. Ketika itu saya siksa habis-habisan. Allah menciptakan manusia, tidak minta tolong siapa-siapa. Sendiri, udah jadi, Allah masukin ke neraka, terserah Allah. Hak bagi Allah, yang mau protes siapa? Jibril sekalian, Mikail sekalian, masukin ke neraka. Berhakkah? Allah berhak. Ha, Allah tidak begitu. Ini menunjukkan bahwa Allah rahim. Yang disiksa ya orang-orang tertentu. Gitu. Maka jangan pernah tanyakan kehendak Allah. Ya. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya apapun yang Allah lakukan dan apapun yang Allah tidak lakukan. Kalian yang akan ditanya. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak pakai jilbab? Kenapa minum khamar? Kenapa tidak keluar dari perusahaan riba? Kita yang akan ditanya. Allah tidak akan ditanya. Ya. Bolehkah membaca al-maksurat dan salawat nariyah? Jangan, bid'ah ini. Ini bid'ah. Bacalah salawat yang diajarkan oleh Nabi. Salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, terus sampai innaka Hamidum Majid. Al-Qur'an adalah mukjizat, maka yakinlah dengan kita menulis Al-Qur'an itu mukjizat untuk kita. Seperti menulis ayat Al-Qur'an agar hati tenang. Ini batin. Ini tidak faham. Ya. Kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Karena Al-Quran mengalahkan tongkatnya Nabi Musa. Ya. Kemampuan Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kemampuan Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diamalkan, dipelajari, difahami, diamalkan, bukan ditulis-tulis, ditempelkan di dinding, di pintu. Selagi tulisan ini masih ada, maka pintu ini nggak akan kebakaran. Ya iya, kalau kebakaran tulisannya ikut kebakar kan, nggak ada di situ. Ya. Ini batil, dusta. Bagaimana menjual rumah, pembelinya memakai bank? Urusan dia. Uang bank, uang korupsi, uang dagang narkoba, urusan dia. Apa ada jaminan ketika kita jualan, pembelinya pasti uang halal semua? Enggak ada jaminan. Ada pelacur beli, ada koruptor beli, ada pencopet beli. Urusan dia. Kan uangnya setelah ke kita halal. Kecuali kita ikut ke bank. Nah, enggak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan nolong orang yang sedang berbuat maksiat. Nah, dia kan sedang main riba. Kita tolong ikut ke bank, ikut tanda tangan, ikut nyerahin sertifikat, nggak boleh. Kalau kita nggak tahu menahu, tiba-tiba dia bawa uang, transfer uang, urusan dia. Bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Apa itu takdir? Iya, tidak ada yang keluar dari takdir. Bunuh diri masih mending ya, bunuh diri masih bisa masuk surga nggak? Bisa nggak? Bisa, kan belum kafir, belum syirik. Nah, iblis Abu Jahal Abu Lahab, takdir bukan? Takdir. Allah memang sudah mentakdirkan bahwa Abu Jahal ya harus Abu Jahal, Abu Lahab ya harus Abu Lahab. Yang merencanakan Abu Jahal Abu Lahab kafir musyrik siapa? Tentu Allah. Yang menghendaki iblis tidak mau sujud kepada Adam siapa? Kalau bukan Allah. Semuanya di bawah kehendak Allah. Ya. Maka dengan ini kita bersyukur. Kita terima kasih sekali, bahagia sekali. Kita tidak diciptakan oleh Allah sebagai perampok misalnya, sebagai Buddha misalnya, sebagai Hindu misalnya. Ini semua kehendak Allah. Wajib kita syukuri. Kan orang Buddha, orang Hindu, mereka lahir sebagai kafir. Rencana siapa? Takdir siapa? Tentu takdir Allah, rencana Allah. Alhamdulillah kita tidak. Maka kita syukuri dengan apa? Dengan terus taat kepada Allah. Melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya? Ada pertanyaan panjang tentang ain. Jangan takut tentang ain. Karena pertama, ain ini tidak ada apa-apanya jika dihadapkan kepada takdir. Kita pasrah kepada Allah. Ya? Ain, sihir, ini semua kalah dengan benteng kita. Ibu tahu benteng terkuat untuk melindungi diri dari sihir, ain, dan lain-lain? Benteng terkuat adalah apa? Nggak tahu? Tauhid. Tauhid. Maka pelajari oleh ibu apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid asma wa sifat. Ketika pelajaran itu sudah ada pada diri ibu, ibu yakini itu benteng yang sangat kuat. Ah, setelahnya tentu melakukan berbagai macam ketaatan. Ya sholat, ya puasa, jauh dari maksiat. Ah, termasuk musik, gambar-gambar, patung-patung. Ini bisa merusak benteng. Ya, jauhi. Apakah zina hati sudah dihukumi dengan dosa? Dosa, ya. Karena diteruskan. Gitu. Kan apa yang ada di dalam hati itu diteruskan. Ketika dia tidak teruskan, ya ham tadi. Kan apa yang terbesit seperti contoh tadi, kan sudah selesai. Itu ada yang diteruskan. Sengaja dibayangkan. Sengaja dibayangkan terus. Ah, tentu ini dosa. Ya, itu yang dimaksud dengan amalul qulub. Nah, jadi hati itu ada amalnya. Hati itu ada amalnya. Seperti kita merancang perbuatan maksiat. Mungkinkah seseorang merancang dalam hatinya perbuatan maksiat? Mungkin sekali. Nanti saya masuk, kalau orangnya enggak ada, nanti saya sebelah kiri, saya ambil, itu kan biasanya kan motornya sebelah kiri itu. Nanti ada orang apa enggak ya, nanti saya begini. Itu kan masih di hati. Dirancang, sudah dosa apa belum? Sudah. Beda dengan yang tadi. Karena ada amalul qulub, ada bukan amalul qulub, itu sudah amal. Sudah dirancang itu sudah amal. Beda dengan terbesit tadi. Ya. Yang teman bertahun-tahun di rumah ibu tadi, itu beda kan? Enggak ada merancang apa-apa kan? Cuman hati bicara. Kalau ini kan merancang maksiat, itu dosa. Ah, itu yang dimaksud dengan zina hati. Oleh karena itu, ketika langsung ditundukkan pandangannya,